Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة قوم مسلمين والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kemudahan, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Walhamdulillah, terkhusus nikmat hidayah wal iman yang ini merupakan min a'zamin ni'am, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat al-iman, yang mana kewajiban bagi kita semuanya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, oleh karenanya kita senantiasa tidak lupa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Walhamdulillah. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita insyaAllah akan melanjutkan tafsir dari tafsir surah Al-Infitar yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita membaca tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ya'lamuna ma taf'alun. Naam, ayat-ayat inilah ayat yang terakhir kita baca, dan kita baca pula penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut menegur kepada kita selaku umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menjadikan engkau tertipu sehingga engkau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang karim, zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim membuka perintah awal di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama kali ketika kita membuka Al-Qur'an dari awal surah, perintah yang pertama kali kita dapati adalah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Al-ibadah lillah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ibadah tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang menjadikan manusia itu lalai, tertipu sehingga enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena perkara-perkara duniawiyah? Karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin diterima oleh manusia atau lain sebagainya? Apakah ini yang menjadikan mereka manusia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna? Padahal Allah Jalla wa Ala sebutkan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan kafah, menyeluruh. Artinya, setiap apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam kalian jalankan. Setiap sabda Nabi alaihi salatu wasalam kalian terima, kemudian kalian amalkan. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Nah, lalu apa yang menjadikan seorang insan itu menjadi durhaka, menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di antara sebabnya adalah perkara-perkara duniawiyah. Kebanyakan di antara mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah karena perkara duniawiyah. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dunia akan diberikan kepada mereka, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melimpah, dan itu merupakan fitnah untuk mereka. Nah, padahal ad-dunya sebagaimana di dalam banyak hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dengan perkara yang sangat hina, perkara yang sangat rendah. Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dunia itu dengan sangat hina. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam suatu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna mat'ama ibni Adam qad duriba mathalan lid-dunya. Sesungguhnya makanan-makanan Bani Adam telah dipermisalkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam seperti ad-dunya, perkara-perkara dunia. Nah, makanan yang kita makan, itulah permisalan duniawiyah. Fa in qazzahahu wa in mallahahu. Walaupun engkau memberikan bumbu-bumbu yang sangat sedap, kamu berikan padanya garam sehingga makanan tersebut lezat tatkala engkau menyantapnya. Nah, kamu membuat makanan dengan resep yang sangat bagus sehingga kamu tatkala memakan makanan tersebut merasakan lezat yang sangat. Namun kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fanzuru ila ma yasir." Namun lihatlah oleh kalian makanan yang lezat itu menjadi apa kesudahan akhirnya. Nah, ini penggambaran dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ad-dunya dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bagaikan kotoran bani Adam. Nah, demikian pula di dalam hadis yang lain, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada Ad-Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Ya Ad-Dhahhak, ma ta'amuka?" Ya Ad-Dhahhak, apa yang menjadi makananmu sehari-harimu? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, al-lahmu wal-laban." Makananku adalah daging dan susu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, "Thumma yasiru ila madha?" Makanan yang engkau makan tersebut akan menjadi apa kesudahannya? Maka beliau menjawab, "Ila ma qad alimta." Menjadi sesuatu yang telah engkau ketahui ya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, "Fa innallaha tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempermisalkan sesuatu yang keluar dari bani Adam seperti dunia ini. Hina dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam perkara dunia ini. Bahkan dalam hadis yang lain, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam melewati as-suq, pasar, beliau mendapati bangkai kambing yang cacat telinganya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada para sahabat yang ada ketika itu, "Ayyukum yuhibbu?" Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan seharga satu dirham? Maka mereka para sahabat menjawab, "Tidak mau." Nah, apa yang kami dapatkan dari bangkai kambing ini? Tidak ada yang dapat kami manfaatkan dari bangkai kambing ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kembali, "Atuhibbuna annahu lakum?" Apakah kalian suka dan mau bila mana bangkai kambing ini diberikan kepada kalian secara cuma-cuma, gratis? Maka mereka para sahabat bertanya atau menjawab, "Wallahi law kana hayyan kana aiban fi." Demi Allah, walaupun kambing ini hidup, maka pada kambing ini ada kecacatan, yaitu pada telinganya. Terlebih lagi tatkala kambing ini telah menjadi mayit, yakni menjadi bangkai. Maka Nabi alaihi salatu wasalam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala itu, "Fa wallahi ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, naam, dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kalian daripada bangkai ini. Ini permisalan dari Nabi alaihi salatu wasallam terkait hinanya ad-dunya. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula setiap segala sesuatu yang berada di dalamnya kecuali zikrullah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadikan seorang insan tadi Nah, mencari perkara duniawiyah, padahal duniawiyah tadi dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan begitu rendah dan hinanya. Nah, mereka-mereka yang mencari kedudukan, mereka-mereka yang mencari jabatan, mereka-mereka yang tujuan hidupnya hanya mencari pujian-pujian manusia, ingatlah, hal itu semua adalah perkara-perkara duniawiyah. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala disebutkan oleh Malik ibnu Dinar rahimahullah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya terkait perkara duniawiyah, maka beliau radhiyallahu anhu menjawab dengan jawaban yang ringkas, namun mengandung makna yang sangat luas. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ad-dunya halaluhal hisab wa haramuhan nar. Perkara-perkara duniawiyah, naam, yang halal-halalnya ujung-ujungnya adalah hisab, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara haramnya ujung-ujungnya adalah an-nar, neraka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga seorang mukmin yang cerdas, dunia bukanlah perkara tujuan inti dia di dalam kehidupannya. Di dalam dia berdakwah ilallah, di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang ikhlas. Itulah orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu hadis yang ini pula disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, babun minasyirki, bab termasuk bentuk kesyirikan adalah beramal untuk perkara-perkara duniawiyah. Naam. Apa hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah? Di antaranya hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka dan merugilah mereka-mereka hamba-hamba dunia, mereka-mereka yang hanya tujuan hidupnya mencari dinar, dirham, harta benda, khamisah, khamilah, pakaian-pakaian dan yang semisalnya, yakni perkara-perkara duniawiyah. Celaka mereka yang hanya tujuan hidupnya adalah mencari perkara-perkara tadi. Nah, celaka mereka yang hanya tujuan hidupnya adalah hanya ingin disanjung oleh manusia, ditinggikan, diterima oleh manusia. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini pula menyebutkan kondisi orang-orang yang mukhlis di dalam beribadah kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, tuba li abdin akhadha bi anani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang mengambil tali kekang kuda-kuda mereka, yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, beruntung mereka. Naam, yang mana mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, asy'atha ra'sah, berdebu kepala-kepala mereka, mubarratan qadamah, demikian pula kotor kaki-kaki mereka, karena mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah. Tatkala mereka ditugaskan untuk berjihad, bagian-bagian yang paling belakang, mereka adalah bagian yang tugasnya hanya menjaga perbatasan dan yang semisalnya, yakni tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Namun mereka jalankan hal itu karena yang mereka cari dari ibadah jihad tadi adalah hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan mereka-mereka yang tujuannya adalah perkara-perkara duniawiyah. Tatkala tidak dipuji oleh manusia, tidak disanjung oleh manusia, dia murka. Tatkala mereka tidak diberi, mereka pula akan murka. Nas'alullah salama wal afiyah. Itulah sifat ahlu dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita dari perkara-perkara tersebut. Naam, ayol ikhwah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat tersebut menjadi perkara yang semestinya. Naam, mengingatkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayol ikhwah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan tafsir yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang suka melakukan kebajikan, mereka akan berada dalam kenikmatan Allah. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan mereka, orang-orang fujjar, orang-orang fajir, mereka berada pada neraka al-jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut dan tidak akan bisa keluar darinya. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Wama hum anha bighaibin. Dan mereka akan senantiasa berada di dalamnya, tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah engkau apakah itu dengan yaumuddin, hari pembalasan? Dan kemudian tahukah engkau apa yang dimaksud dengan yaumuddin, hari pembalasan? Allah ulang 6 ayat ini dengan ayat yang setelahnya. Nah, nanti akan kita sebutkan terkait makna dan tujuan faidah pengulangan ayat tersebut. Nah, yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana seorang insan, seorang jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lainnya. Wal amru yauma idzin lillah. Wal amru yauma idzin lillah. Dan pada hari itu urusan merupakan urusan-urusan yang terjadi pada yaumul qiyamah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayol ikhwah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, al-muradu bil-abrar al-qa'imuna bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Al-abrar, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tersebut adalah orang-orang yang menegakkan, menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah al-abrar. Al-mulazimun lil-bir fi a'malil qulub wa a'malil jawarih. Orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebajikan, baik amalan-amalan hati maupun amalan-amalan jawarih, merekalah al-abrar. Nah, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang banyak melakukan al-khair, perkara-perkara yang baik, orang-orang yang senantiasa berupaya menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang jelek, inilah al-abrar. Naam. yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Nah, Allah sebutkan sifat dari sifat-sifat al-abrar di dalam banyak ayatnya. Nah, mereka-mereka yang senantiasa melakukan amalan-amalan salih, baik amalan hati maupun amalan jawarih. Fahaula jazauhumun na'im fil qalbi war ruh wal badan. Mereka-mereka inilah orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa an-na'im, berupa kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada hati-hati mereka, kepada ruh mereka, dan badan-badan mereka. Nah, Allah berikan kepada mereka kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala fi dari dunia wa fi daril barzah wa fi daril qarar. Allah berikan kepada mereka al-abrar kenikmatan di dunia, di alam barzah, yakni di alam kubur. Dan Allah berikan pula kenikmatan di hari akhirat, yakni fil jannah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan kepada mereka-mereka al-abrar. Nah, apa sifat di antara sifat al-abrar yang disebutkan dari nas Quran maupun dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sifat dari sifat al-abrar di antaranya adalah as-sidqu, seorang yang senantiasa jujur dalam ucapan-ucapannya. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada albir, dan albir tadi akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah al-abrar, orang-orang yang merupakan orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya orang-orang fujar yang disebutkan pada ayat yang setelahnya, di antara sifat mereka adalah al-kadzib, orang-orang yang suka berdusta. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya al-kadzib akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, dan kefajiran akan mengantarkan seseorang kepada an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salama wal afiyah. Sehingga al-abrar adalah orang-orang yang senantiasa jujur dalam setiap kondisi dan keadaan. Inilah al-abrar, orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Naam. Ahlul Jannah, mereka-mereka lah penduduk-penduduk surga yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara sifat Ahlul Jannah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pula adalah afifun muta'afif, seorang yang afif, yakni memiliki sifat iffah, yakni menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Inilah di antara sifat al-abrar, di antara sifat ahlul jannah, penduduk surga. Nah, iffatul farj wa iffatul lisan wa iffatus su'al, menjaga kemaluannya, menjaga lisannya, menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia dan lain sebagainya. Nah, inilah al-abrar. Nah, menjaga kemaluannya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nur, wal yasta'fifil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah mereka, orang-orang yang belum mampu untuk menikah, menjaga diri-diri mereka sampai Allah memberikan kepada mereka kecukupan. Iffatul lisan, menjaga lisannya dari perkara-perkara yang haram, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, yakni menjaga afif, menjaga dirinya dari mencela kaum muslimin, dari mencela saudaranya, terlebih lagi mencela duat ilallah, orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga lisan-lisan mereka. Inilah al-afif yang kata Nabi alaihi salatu wassalam termasuk dari sifat ahlul jannah. Nah, mereka al-abrar ini akan mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Yakni Allah berikan kepada mereka ketenangan hati, at-tuma'ninah, keridhaan. Inilah maksud dari na'im fid dunia, kenikmatan di dunia. Walaupun dia di dunia adalah orang yang paling miskin, seorang yang tidak memiliki harta benda, namun Allah berikan kepada dia kenikmatan hati, al-qalb, hati yang nikmat, hati yang sehat. Inilah al-abrar. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan seorang mukmin, seluruh urusannya penuh dengan kebaikan. Tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Tatkala dia mendapatkan ujian dari Allah, dia bersabar. Dan itu merupakan kebaikan untuk mereka. Dia tenang dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala menimpa padanya musibah, dia mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembalikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang yang al-abrar, mendapatkan kenikmatan, ketenangan hatinya di dunia. Wa fi daril barzah, Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya. Yakni Allah berikan kenikmatan di alam kubur. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka al-abrar. Sebagaimana yang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan pada hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang panjang yang menjelaskan perjalanan ruh seorang mukmin dan orang kafir. Nah, wa fi daril qarar, dan Allah pula berikan kenikmatan kepada mereka pada darul qarar, yakni di dalam surga. Allah berikan kepada mereka al-jannah yang merupakan maqamun amin, tempat yang penuh dengan keamanan, tempat yang penuh dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah al-abrar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata rahimahullah, wa innal fujjar ay alladhina qassaru fi huquqillah wa huquq ibadihi alladhina fujjirat qulubuhum wa fujjirat a'maluhum. Orang-orang fujjar adalah orang-orang yang tidak menjalankan atau mengurangi hak-hak Allah dan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mungkin dia tidak mau beribadah kepada Allah jalla wa'ala, dan dia pula tidak memberikan hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Suka mencela hamba-hamba Allah, merendahkan hamba-hamba Allah, dan yang semisalnya, memberikan na'madarat kepada hamba-hamba Allah, terlebih kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka itulah yang hati-hati mereka itu hancur dan rusak, dan rusak pula amalan-amalan mereka. La fi jahim ay adzabin alimin fid daril dunya wa daril barzah wa fid daril qarar. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Ini tafsir yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Sebagian mufassirin yang lain menjelaskan bahwasanya lafi jahim adalah azab, ya, hanya azab fi daril qarar, hanya azab di akhirat kelak. Nah, mereka al-fujjar, orang-orang kufar, akan mendapatkan azab dari Allah Jalla wa'ala di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Walaupun harta mereka melimpah di dunia, namun itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala mereka bangga dengan harta duniawiyah yang mereka miliki, Allah Jalla wa'ala akan mengadab mereka bagdatan secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Allah berikan azab kepada mereka pada alam barzakh, di alam kuburnya, fitnah kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Allah berikan kepada mereka azab di akhirat kelak, yakni Allah masukkan kepada mereka, Allah Jalla wa Ala masukkan mereka ke dalam neraka al-jahim, kepada neraka jahannam, fi narin hamiyah. Nas'alullah salama wal afiyah. Yaslaunaha wa yu'adzabuna biha ashaddal azab. Mereka akan diazab di dalamnya dengan azab yang sangat pedih. Yaumaddin ay yaumal jazaa 'alal a'mal. Yaitu pada hari pembalasan amalan-amalan mereka. Nah, inilah kondisi na'am al-fujjar. Wa ma hum 'anha bighaibin ay bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha. Mereka orang-orang fujjar akan senantiasa di dalam neraka tersebut dan tidak akan bisa keluar dari neraka tadi. Nah, sebagaimana Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, ya, na'am, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ma hum bi kharijina minha. Mereka pada hari itu tidak akan bisa keluar dari neraka, yakni orang-orang kufar. Naam, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau tahu apa itu hari pembalasan? Allah ulang, naam, pertanyaan tersebut. Yang mana, fafi hadha tahwilun lidhalikal yawm asyadid alladhi yuhayiru al-adhan. Di dalam pengulangan yang ada di dalam ayat-ayat ini, ada unsur tahwil, wat-ta'zim wat-tafkhim. Allah Subhanahu wa taala membesarkan hari tersebut, hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat. Allah besarkan hari tadi. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini dalam rangka at-tahwil, memberikan, menakut-nakuti kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari yang di mana menjadikan pikiran-pikiran manusia itu bingung. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu pada hari di mana seorang insan, setiap jiwa, tidak akan bisa menolong jiwa yang lainnya. Walau kanat laha qaribatan au habibatan musafiyatan, walaupun itu merupakan kerabat dia, walaupun dia merupakan seorang yang dia cintai atau yang semisalnya, mereka tidak akan bisa membantu satu sama lainnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam ayat, dalam surah Abasa yang telah kita sebutkan dan kita baca penjelasannya dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah walhamdulillah, di mana Allah Jalla wa Ala nyatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seorang insan dia akan lari dari saudaranya, dia akan lari dari kedua orang tuanya, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap insan, setiap jiwa, mereka tersibukkan dengan urusan-urusan mereka sendiri. Nah, adapun mereka ketika di dunia, mungkin mereka akan mendapatkan bantuan dari penguasa-penguasa mereka. Tatkala mereka meminta bantuan kepada penguasa mereka, tatkala mereka meminta bantuan kepada bapak-bapak mereka dan yang semisalnya, mungkin perkara tersebut akan mereka dapatkan. Namun nanti di akhirat, seorang insan tidak bisa mendapatkan hal itu. Nah, sebagaimana tatkala hadis Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait asy-syafa'ah al-'udzma, manusia mereka mendatangi para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh dan seterusnya. Namun mereka tidak bisa memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Sampailah mereka datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, barulah tatkala itu beliau alaihi salatu wassalam mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara-perkara yang ada pada yaumul qiyamah kelak. Nabi mendapatkan syafa'ah al-uzma itu merupakan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fakullu mushtaghilin binafsihi la yatlubu al-fikak li ghairiha. Setiap jiwa tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, tidak bisa meminta untuk saudaranya dibebaskan dan yang semisalnya. Wal amru yawma idzin lillah fa huwa alladhi yafsilu bainal ibad. Allah lah zat yang akan memutuskan perkara-perkara pada yaumul qiyamah di antara hamba-hambanya. Wa ya'khudhu lil mazlum haqqahu min zalimihi. Allah akan mengambil hak-hak orang-orang yang terzalimi pada yaumul qiyamah dari orang-orang yang zalim. Nah, sebagaimana hadis yang disebutkan atau yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya terkait al-muflis fi hadhil ummah, orang-orang yang bangkrut pada umat ini, yakni orang-orang yang membawa amalan yang begitu banyak yang dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan amalan yang sebesar gunung yang sangat besar, namun amalan tersebut gugur disebabkan kezaliman-kezaliman yang dia kerjakan, yang dia lakukan selama hidup dia di dunia. Nah, sehingga perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita senantiasa mengingat. Nah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tatkala di akhir-akhir hayat beliau, beliau mengumpulkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bertanya kepada mereka, siapa sajakah yang pernah dizalimi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam, beliau takut kezaliman tersebut akan berpengaruh di yaumul qiyamah. Terlebih lagi kita ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan-ucapan yang mungkin kita tidak sengaja terlontar dari lisan kita, bisa jadi ucapan tersebut membuat hati-hati saudara kita sakit hati dan yang semisalnya. Terlebih lagi ucapan-ucapan yang memang kita sengaja untuk menjatuhkan saudara-saudara kita, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Hati-hatilah tatkala seorang insan suka mencela saudaranya, terlebih lagi mereka-mereka ad-du'at ilallah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang suka mencela para ulama dan yang semisalnya, hati-hati yang semisal ini. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam suatu hadis, yakni hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Man kana li waliyan." Naam, barang siapa man adali waliyan, faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuknya peperangan. Nas'alullah salama wal afiyah. Tatkala dia merendahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud para wali di sini adalah para ulama rahimahumullah, yakni orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hatilah ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mematikan hati orang-orang yang seperti ini sebelum jiwanya mati. Sebagaimana hal ini pula dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Naam ayyul ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga pada yaumul qiyamah kelak Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan perkara-perkara tersebut di antara hamba-hambanya. Sampai pun binatang-binatang yang sebelumnya di dunia, binatang yang memiliki tanduk pernah menanduk, binatang-binatang yang tidak memiliki tanduk akan dikisos nanti pada yaumul qiyamah. Nah, demikian pula mereka al-insan manusia. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wallahu alam bisawab. Ini beberapa penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-13 hingga ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-19. Walhamdulillah, itulah yang dapat kita ambil dari penjelasan Al-Imam Syekh Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, yang semoga dari apa yang kita baca dari penjelasan beliau bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Dengan ini walhamdulillah kita selesai tafsir surah Al-Infitar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya tafsir surah Al-Mutaffifin. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.